Jadi mungkin para sekalian bisa menyimpulkan lagi beberapa hal. Yang jelas adalah bahwa dengan doa Sonamai Quraisy ini adalah saya khususkan untuk kemudian kita semua menjadi sadar, menjadi mengetahui dan bersiap dan berhati-hati, berwaspada, karena mereka bukan saja berdoa, karena sudah mulai ada trik-trik yang ke arah fisik. Ya. Kalau saja misalnya apa yang terjadi di majlis dzikra itu adalah kemudian terjadi, itu jadi bisa jadi itu mungkin tes, betul tidak? Coba gitu kan, dicoba gitu kan, apa tanggapannya gitu kan. Nah, perjalanan sekalian terhadap hal-hal seperti ini, kaum muslimin mestinya adalah mulai menyadari bahwa tidak boleh ada kaum muslimin yang masih menganggap bahwa Syiah itu saudara, karena ternyata adalah memunculkan, menumbuhkan permusuhan dan kebencian. Bagaimana para sekalian tidak menumbuhkan kebencian dan permusuhan? Qur'annya sudah dituduh begini, sahabatnya sudah dituduh begini, Allahnya sudah dituduh begini, Rasulnya sudah dituduh begini, pengikut-pengikut Rasulnya dituduh begini, apalagi yang tersisa daripada Islam ini. Semuanya adalah salah, semuanya adalah batil, artinya harus mengganti kepada apa yang mereka inginkan, mereka usung. Dan ini para sekalian tidak perlu untuk ragu bahwa Syiah yang ada di Indonesia ini adalah bukan Syiah yang Syiah-Syiah yang ada dalam buku atau pelajaran. Betul kita mengetahui bahwa Syiah itu adalah, kalau mungkin kita kepada ilmunya, awal daripada perpecahan umat itu empat, mungkin masih ingat. Satu adalah Khawarij, yaitu. Kemudian yang kedua adalah Rafidah, kemudian yang ketiga adalah Qadariyah, berikutnya adalah Murji'ah. Padahal sekalian ini kan Rafidah. Nah, kalau menurut Imam Al-Baghdadi, Rafidah ini kalau dilihat dari jumlahnya 72 dari 73, karena yang satunya adalah Ahlus Sunnah, 72 ini dibagi 4, secara matematika begitu, berarti berapa? 18. Berarti Pak, Rafidah itu pecah menjadi 18 sekte, karena di dalam kitab itu adalah nyaris secara matematis 72, karena pertama kali induk perpecahan itu ada 4, berarti ini pecah 18, ini pecah 18, ini pecah 18, dan itu diuraikan satu persatu. Kalau kita lihat berarti Rafidah juga ada 18, tetapi bukan dari 18-nya, tetapi berasal dari 1/18. Betul tidak? 1/18 ini. Nah, 1/18 ini adalah disebut dengan Syiah, namanya Imamiyah, atau disebut dengan Syiah 12 Imam, atau Syiah Ja'fariyah, atau disebut juga dengan namanya Rafidah. Jadi berapa nama? Nah, para sekalian, ini adalah beberapa hal yang kita ketahui. Berarti Rafidah itu banyak, tetapi yang di Indonesia ini adalah ini. Karena apa? Karena kiblatnya Iran. Iran itu adalah sudah tidak ada lagi kecuali Isna Asyariyah. Kalau saja Suriah, Suriah itu Nusairiyah, Pak. Di Suriah itu adalah Nusairiyah, itu Basar al-Asad itu adalah Nusairiyah, bukan itu. Itu sudah termasuk Syiah Hulu atau Hulat juga, tetapi yang ada dan ke Indonesia itu adalah ini. Nah, karena ini maka kita harus tahu keyakinannya seperti apa. Nah, inilah yang diyakini oleh imam mereka. Tadi namanya Khomeini, dan keyakinan dia adalah mengutuki para sahabat, mengutuki Abu Bakar, mengutuki Umar bin Khattab dan seterusnya. Oleh karena itu, para sekalian perlu kiranya untuk kita waspada, jangan sampai ini adalah dibiarkan, jangan sampai kita kemudian menyesal kalau terjadi sesuatu. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut mereka dijulukinya Nasibi. Disebutnya oleh mereka adalah Nasibiyun. Nasibiyun itu oleh mereka adalah dihukumi begini, Pak. Halalu ad-dam wal mal. Jadi darahnya halal, hartanya juga halal. Nah, kalau ini adalah seperti ini, berarti bisa jadi apa yang mereka petakan di Suriah, seperti yang sudah diaba-abai oleh pemimpin mereka, Jalaluddin Rahmat, adalah bisa memindahkan apa yang terjadi di Suriah terjadi di Indonesia. Berarti itu adalah ancaman serius, Pak. Kenyataannya, pada sekalian, bukan mengancam Indonesia saja. Rafidho ini sudah melangkah, sudah konkret, dan sekarang sudah mempunyai prestasi kalau menurut mereka bahwa Yaman sekarang sudah menjadi Rafidho. Di sana sudah nama-nama jalan saja, sudah nama-nama orang-orang tokoh-tokoh Syiah. Seperti misalnya ada di dalam foto, diabadikan di foto, disebar, ada jalan namanya jalan Al-Imam Al-Khumaini. Itu sudah di Yaman sudah terjadi. Nah, para jemaah sekalian, kalau itu adalah demikian, Indonesia menjadi juga bagian dari ancaman. Karena di Indonesia itu kebanyakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, betul tidak? Kalau Ahlus Sunnah Wal Jamaah berarti bagian dari objek dakwah mereka. Nah, kalau mereka membangkang, kalau mereka tidak mau, tidak mustahil apa yang terjadi di sana kemudian di sini. Banyak kasus yang sudah mereka cobai, dari mulai kasus Sampang, betul tidak? Dan beberapa kasus lagi sampai terakhir mungkin kalau kita kait-kaitkan adalah tentang kapal perang ini, adalah itu bisa dikait-kaitkan, dan itu adalah harusnya kaum muslimin menjadi belajar dan waspada. Dan mungkin juga kalau mereka bersiap, kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah mestinya bersiap. Nah, para yang sekalian, persiapan itu adalah mungkin kalau disebut namanya al-jihadu fi sabilillah. Tetapi sebelum itu adalah dibahas, mestinya yang paling penting adalah kita harus ketahui bahwa Syiah itu sudah seperti itu, sudah menyatakan Qur'annya beda, Qur'annya berubah tadi dirubah, kemudian mencintai yang dimusuhi, memusuhi yang dicintai, dan semuanya adalah sudah dibalik-balik sama orang Syiah, berarti hak menjadi batil, batil menjadi hak. Nah, kalau ini adalah yang terjadi, maka akidah kita akan terancam. Bahkan keluarga kita menjadi terancam, bahkan generasi kita. Mungkin kalau kita tidak waspada dari sekarang, kalian sekalian, bisa jadi orang yang mungkin di level kita masih bisa istiqomah. Tapi generasi yang akan datang, kita tidak tahu. Karena bagaimana muatan, bagaimana kualitas, bagaimana konten daripada apa yang diajarkan, itu adalah sangat, kalau kita tidak perhatikan, belum menyentuh kepada kewaspadaan ini. Nah, karena itu, sebagai orang tua, sebagai kita yang sudah tahu, hendaknya segera untuk tidak boleh diam, memberitahukan, menularkan tentang bahayanya Syiah ini. Dan ini sudah banyak sebetulnya. Buku-buku sudah diterbitkan, tetapi itu juga adalah harus kita ketahui. Para jemaah sekalian, mereka itu menerbitkan setiap 3 hari satu buku. 3 hari satu buku. Berarti kalau istilahnya 1 tahun 300 hari saja misalnya, atau 360 bagi 3. Para jemaah sekalian, ratusan buku. Dan ini bisa jadi dibagi gratis, bisa jadi dibagi dengan harga balik cetak saja, betul tidak? Ongkos cetaknya saja. Yang penting pemikirannya segera menyebar. Nah, kalau kaum muslimin tidak tahu, beli buku ceritanya tidak selektif. Akhirnya baca buku Syiah. Dia tidak merasa. Kemudian baca majalah, belum radio, belum televisi, belum berbagai media itu adalah bisa berpeluang untuk menyebarkan virus-virus itu, padahal pertahanan kita kaum musliminnya belum siap, belum terimunisasi. Karena itu, para yang sekalian, mungkin nanti mestinya, mudah-mudahan kalau jamaah sekalian sudah mempunyai tentang bahaya Syiah, buku tentang itu, dan ada sekarang dari Dewan Dakwah juga terbit buku kecil tentang masalah bahayanya Syiah ini, ada CD-nya, dan di situ dengan fakta-fakta terbaru. Dan kalau itu adalah kita sudah tahu, maka semakin nyata itu adalah bukan main-main, itu adalah bukan buang waktu ataupun sekedar iseng, tetapi itu adalah ancaman. Para sekalian, ancamannya adalah bukan sama nyawa saja, tetapi sama agama. Karena agama akan bisa bertukar dari ahli sunnah menjadi Rafidho. Dan kalau sudah itu, maka Islam akan menjadi musnah, dan yang ada adalah agama Rafidhah, dan itu adalah bukan agama yang berasal dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para yang sekalian, ini adalah mungkin selingan daripada apa yang ingin saya sampaikan, memberikan suatu penyegaran kembali bahwa kita hendaknya bisa menjaga ya, akidah kita ini, karena supaya kemarin barangkali kita bicara husnul khotimah, tapi husnul khotimah ini ada tantangannya juga. Tantangannya adalah dengan adanya isu, adanya berita, adanya ajaran, adanya media, adanya informasi-informasi yang itu adalah menyimpang daripada ajaran yang benar. Kalau tidak diantisipasi, kalau kita tidak imunisasi dengan sedini mungkin, tidak sering diniang-niangkan, tidak kemudian merasa bahwa itu ada suatu ancaman. Nah, karena itu para sekalian, sengaja saya sampaikan, mudah-mudahan ini adalah menjadi pelajaran untuk kita, dan mereka menganggapnya bukan main-main. Dianggapnya berhala, dianggapnya hak untuk dikutuk, dianggapnya sebagai murtad, dan seterusnya tadi, mengerikan sekali. Dan ini tentu adalah mengatakan bahwa agama yang diyakini oleh para jamaah sekalian adalah agama yang batil. Ahlussunnah jamaah adalah tidak benar, dan seterusnya. Karena itu, ini adalah sesuatu sungguh yang harus kita jaga diri kita. Demikian warga sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan tentang masalah ini khususnya. Mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan kita sekalian. Bahkan bukan hanya sekedar waspada, tetapi harusnya ikut mempersiapkan diri apa yang harus terjadi. Karena mungkin kita tidak menyadari, tapi kalau dilihat dari sejarahnya, ini adalah bisa terjadi. Kalau Yaman pindah ke Indonesia gimana? Betul tidak? Nah, kalau sudah pindah ke Indonesia gimana? Sementara mereka sudah mencoba-coba. Coba ini, Tangerang misalnya, kata-kata anti Syiah sudah 40 orang yang menurunkannya. Gitu. Kemudian di sini sudah di seperti itu. Kami waktu di Karawang juga sudah diganggu juga. Jadi ini artinya adalah ancaman yang mulai mengejala, tetapi jarang kaum muslimin yang merasa bahwa ini adalah satu ancaman. Demikian para sekalian, silakan kalau ada pertanyaan seputar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini, Pak. Kalau dia berbicara begitu, itu mengalihkan sebetulnya. Mengalihkan, mengaburkan. Tadi saya sampaikan bahwa Syiah itu banyak, betul, betul kan? Tetapi yang ke Indonesia ini bukan Syiah yang itu-itu. Syiah Zaidiyah itu sudah hampir mati, Pak, sudah tidak ada. Di Yamannya juga sudah tidak ada. Sudah sekarang ini berubah menjadi Syiah 12 imam. Yang sampai ke Indonesia adalah Syiah yang asalnya dari Imamiyah, Ja'fariyah, 12 imam. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, karena itu, ini yang kita bidik, yang kita harus kita anggap sebagai sesuatu yang bahaya. Bukan urusan isi ah itu banyak. Kalau seandainya orang mengatakan Qur'annya beda, kalau orang mengatakan bahwa sahabatnya kafir, itu sudah gimana? Katanya tidak semuanya berbahaya. Masalahnya satu saja, sahabatnya semuanya kafir, bahaya tidak, Pak? Sudah cukup. Satu saja sudah cukup. Kalau misalnya bahwa malaikat itu sudah salah mengirimkan wahyu bukan kepada Ali tapi kepada Muhammad. Bahkan sudah di televisi kan sudah mulai berani, Pak, katanya. Rasul itu tidak dijamin masuk surga. Ada yang melihat, mendengarkan, menyaksikan? Kan sudah mulai itu, Pak. Gimana itu kalau itu? Apa tidak berbahaya? Makanya ada seorang kiai dari Jawa Timur itu sampai pasang badan, katanya, demi Allah saya siap menghadapinya. Itu adalah biadab. Begitu. Ada yang pernah dengar? Itu menunjukkan bahwa itu serius, Pak. Kalau itu misalnya katakanlah yang lain kita merem, satu saja masa itu bahaya tidak? Bahaya sekali. Itu mengancam itu. Mengancam, kata orang itu, apa yang disebut dengan mengganggu ketentraman, berkeyakinan, beragama. Itu adalah sudah melukai, itu sudah menyakiti, sudah menodai, betul tidak? Itu seharusnya harus sudah di meja hijaukan. Dan ini adalah justru yang harus kita menyadari bahwa itu bahaya. Walaupun satu atau dua, itu sudah bahaya. Nah, apalagi kalau terbukti bukan hanya satu. Tadi sudah dari doa sih ini sudah terbukti. Demikian, Pak. Saya apa yang terbukti? penilaian itu ya, itu kalau tanpa izin dari negara yang bersangkutan pasti ditolak. Ya. Artinya kalau dia masuk itu ya jadi tamu. Sampai sejauh mana tamu dilayani dan diakomodasikan kepentingan ini yang paling dan bagaimana sikap dari para petinggi militer dan kita terhadap kasus ini terutama yang kedua menurut pengalaman penelitian ataupun ya survei Ustaz ya sejauh mana sih masyarakat bawah kita ini tahu manusia sebab masyarakat bawah yang notabene mengenai ajaran-ajaran Islam yang harus berjamaah sholat puasa dan sebagainya masih kacau aja bagaimana ya. Pertama adalah ini memang tidak lepas dari unsur kebijakan politik. Tapi bisa jadi ini adalah ketidaktahuan atau ini adalah semata-mata dianggapnya militer. Tetapi bagi mereka kan ada sangkut pautnya. Tidak mungkin kerjasama dengan satu negara kecuali di situ ada channelnya, gitu kan. Nah oleh karena itu maka sangat dikhawatirkan bahwa berarti bisa jadi Syiah itu sudah mengenali ya terhadap channelnya bukan saja ke kalangan rakyat ya tapi kalangan pejabatnya, kalangan para pengurus negaranya gitu. Sebab kalau mereka meyakini bahwa seperti yang kita pahami sekarang bahwa ternyata Syiah itu berbahaya mestinya mereka punya jarak, mereka punya katakan saja adalah kewaspadaan atau keberpihakan kepada keselamatan keyakinan bangsa dan negara. Nah, ketika itu adalah terjadi mudah-mudahan itu adalah segera berakhir dan kemudian tetapi biasanya kalau sudah militer itu kan tidak sebentar Pak itu. Betul tidak? Tidak bisa 2 hari, 3 hari gitu kan. Itu bisa berbulan-bulan. Nah, kalau sudah berbulan-bulan tidak mustahil. Terpetaklah, terketahuilah, tertangkaplah beberapa titik-titik ataupun perkara-perkara yang mungkin itu adalah mereka cari sebagai satu mana titik lemah, mana titik kuat. Nah, jadi pada sekalian, ini yang pertama. Bagian dari kebijakan politik yang diharapkan semestinya lebih berpihak kepada umum, pada masyarakat. Kasihan kaum muslimin yang mereka tadi Bapak sebutkan tadi adalah tidak begitu banyak mengetahui tentang bahaya Syiah, tapi sebetulnya sudah menjadi terpetakan. Berapa orang yang tidak tahu, berapa orang yang kemudian tahu, berapa orang yang melawan, berapa orang yang tidak suka, kan gitu di peta itu. Jadi ini adalah sesuatu yang harusnya pemerintah berpihak kepada persatuan dan kesatuan, kedamaian dan ketentraman bangsanya. Karena ini adalah sangat menodai terhadap akidah. Tadi kalau satu saja Pak yang kita sampaikan ini adalah pada malam hari. Rasul itu berwasiat supaya kita mencintai dan mengikuti Khulafa Rasyidin. Lalu mereka justru suruh mengutuki. Tuh gimana ini? Gimana ini? Bisa diterima nih gimana? Gitu. Ini faktanya sudah ada. Jangan bicara yang lain-lain. Satu saja ini. Karena mungkin yang saya bahkan satu ini. Itu adalah sudah mengancam. Itu sudah menodai. Oleh karena itu, ini adalah yang pertama. Nah kalau yang kedua tentang masalah kaum muslimin saat ini memang sudah sengaja dibuat supaya terbuai, sibuk dengan media, sibuk chatting, gitu, dengan handphone. Lihat Pak, para remaja kita ini. Para remaja kita, jangan kan para remaja, berbagai level lah di masyarakat kita. Dibanding dengan baca Quran, dengan baca sosial media sekarang. Mana kira-kira yang lebih banyak Pak? Baca Quran, mungkin gak tahu, bisa apa enggak gitu. Sementara kalau baca, waduh, sebelum azan masih baca-baca. Setelah azan baca-baca. Setelah komat baca-baca. Setelah salam sholat baca-baca juga. Bayangkan apa ini tidak merupakan bagian Pak. Jadi ini adalah satu gejala. Jadi terjauhkan dengan asyiknya dengan berbagai mainan itu. Belum lagi dari yang lain, kemiskinan. Sekarang tambah naik lagi Pak katanya 200 betul tidak? Bagi orang yang mungkin menganggap 200 itu kecil, ya kecil Pak. Tapi kalau 200 itu kalau 1 juta orang, kan jadi 200 juta betul-betul. Kalau kebutuhannya banyak, 10 hari, 1 hari 10 pokok, berarti berapa? Kali 240 juta, berapa? Jadi berapa itu sebetulnya? Nah, jadi kecil itu adalah bagi sekelompok orang. Bagi sekelompok yang lain di Surabaya ataupun di Jawa Timur, sekarang makannya sudah makan bukan nasi, Pak. Aking katanya, beras aking. Katanya 1 kilonya 10 ribu enggak kuat. Kalau beras aking bisa 3 hari baru beli satu, baru beli lagi. Ini adalah ungkapan dari masyarakat. Jadi di satu sisi mereka jangankan mengaji, sekarang udah sibuk cari 10 ribu untuk 1 kilo atau 1 liter beras aja belum tentu dapat. Bagaimana mau ngaji? Ya tidak. Ngaji bagaimana ini sesat, bahwa harus sholat, harus mempersiapkan mau ke kuburan, kita harus tahu husnul khotimah, suul khotimah. Mereka sibuk dengan dijauhkan dari Islam, diberikan manja, mal-mal di mana-mana, Pak. Betul tidak? Jadi gaya hidup. Sekarang yang ke mal itu bukan hanya orang kaya, ya tidak. Orang miskin tapi ingin lihat-lihat aja. Kata orang apa namanya? Ya, mejeng aja, betul tidak? Apa bahasanya, cuci mata lah, atau mungkin lihat perkembangan orang-orang gitu kan. Padahal dia tidak belanja, hanya lihat-lihat saja. Jadi bagian dari gaya. Bagaimana orang ini mengetahui tentang din, bagaimana tentang mengetahui tentang bahayanya Syiah. Jadi pada sekarang ada beberapa hal yang harus kita pikirkan, bahwa kaum muslimin, umat Islam sudah terancam dari berbagai hal. Dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari fitrah yang benar, dijauhkan dari din, dan itu adalah sangat PR yang sangat besar. Nah, karena itu mungkin jamaah yang barangkali sudah ngaji ini itu harus agresif, harus mempunyai satu kemauan bangkit, motivasi untuk ikut menolong menyebarkan sunnah, menjaga masyarakat dari ajaran-ajaran yang sesat. Karena apa? Mau tidak mau. Mungkin orang kalau diajak mungkin nonton atau diajak misalnya hiburan, itu wah tidak diundang aja datang. Tapi kalau diajak untuk menuju ngaji, itu kan di sini aja kita lihat, Pak, generasi yang muda ini berapa. Mungkin kelompok bapak ini sudah kelompok pensiun, kelompok yang remajanya mana, kelompok yang mudanya mana gitu. Nah, ini adalah sudah merupakan simbol bahwa sebenarnya harus kita mulai berpikir, kalau kita mati, generasi kita akan bisa istiqomah enggak mereka mempertahankan Islam sampai akhir hayatnya seperti kita. Nah, sementara tantangannya sudah sedemikian dahsyat, yang proses mengkafirkan orang itu dari orang yang mengatasnamakan dirinya muslim, padahal dia bukan muslim. Karena dia lemah pertahanannya, maka dia akan terkelabui. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Ada yang lain? Jangan, Pak.